Wow bulan. Ewah bulan, ewah bulan, ewah bulan teraju tiga. Ini makan sama-sama, sama-sama bersukaria. Ini malam sama-sama, sama-sama bersukaria.